Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di malam yang mulia ini, malam Jumat, dalam rangka bersama-sama untuk mujalasah, mudarasah, mempelajari beberapa tuntunan agama yang kita ambil dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyaknya kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, sebab terbesar diantaranya adalah karena kebodohan dengan agamanya. Di mana dikala sifat bodoh akan agama menjangkit hati seseorang, maka disitulah syaitan akan memberikan gambaran-gambaran yang terbalik, yang namanya akhirat disepelekan dan dunia dikedepankan. Oleh karena itu, mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan menentangnya, seperti paman beliau, sampai dengan mendapatkan lakop Abu Jahal, bapak kebodohan, karena tidak mau mengikuti Nabi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang menyadari bahwasanya ketika kebodohan tersebut bisa menggiring kepada kebinasaan, maka tentunya dia ingin memerangi, memberantas kebodohan tersebut dengan cara belajar ilmu agama. Maka jadilah duduknya dia di majalisul ilm, membaca Al-Quran, menelaah hadis-hadis Nabi, dan memahaminya dengan bimbingan pemahaman yang benar, dengan tujuan semata-mata untuk mencari wajah Allah, sekaligus dalam rangka untuk mengangkat kebodohannya. Karena inilah yang dikatakan benar niatan dalam thalabul ilmi. Sehingga dikatakan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah, thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Belajar ilmu agama, ini tidak ada satu amalan pun yang bisa menandinginya bagi siapa yang benar niatnya. Bagi siapa yang benar niatnya di dalam mempelajari ilmu agama, maka amalannya ini merupakan amalan yang paling afdol. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya, kata Imam Ahmad rahimahullah. Maka ditanyalah beliau, kapankah atau bagaimanakah seorang dinyatakan benar niatnya? An yarfa rafal jahli an nafsihi summa an ghairihi. Yaitu dikatakan benar niatnya apabila dia meniatkan duduknya dia belajar dan mencari ilmu agama adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, yang kemudian dia upayakan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita ini betul-betul bisa membawa hasil hilangnya kebodohan dari hati-hati kita, dan Allah tancapkan dan tanamkan di dalam hati-hati kita ilmu agama yang bermanfaat, yang berbuah dengan amalan soleh. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih meneruskan pembahasan mengenai macam-macam ibadah yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Maka kemudian beliau setelah merinci atau masih dalam perincian ibadah, setelah sampai pada diantara macam ibadah adalah at-tawakkul. Telah kemarin sudah ya, tawakkul. Maka sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu barakallahu fikum. Orang tersebut masuk pada pembahasan al-inabah. Jazakallahu khair. Baik. Masuk di sehari ini kita masuk pada pembahasan al-inabah. Apa itu al-inabah? Inabah maknanya ar-rujuk, yaitu kembali kepada Allah. Terkandung maknanya at-taubat, yaitu bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Manusia hidup di dunia tidak ada yang lepas dari kesalahan. Gina pembetan, wonten tiyang sing ngeraos bener terus. Ya. Kalau orang merasa benar terus, cepat mati. Cepat mati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "Law lam tudnibun la dhahaballahu bikum." Kalaulah kalian tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan membinasakan kalian. Berarti namanya cepat mati. Tsumma laja'a biqaumin, kemudian Allah sungguh akan mendatangkan suatu kaum, mudnibun, yang mereka berbuat dosa. Tsumma yastaghfirunallaha, kemudian mereka bertobat meminta ampunan kepada Allah. Fayaghfir lahum, maka Allah pun mengampuni mereka. Al-Hadis. Naam, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiadalah seorang hidup di dunia melainkan pasti memiliki dosa-dosa dan kesalahan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau senantiasa meminta ampunan dan berlindung kepada Allah dari akibat buruk, kejelekan amalan ataupun kejelekan jiwa yang ada pada manusia. Kalau berkhutbah beliau mengucapkan, wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah min syururi anfusina, dari jelek dan jahatnya jiwa-jiwa kami, dan dari akibat jelek dari amalan-amalan kami. Nah, berarti menunjukkan manusia memiliki kesalahan dan dosa-dosa. Hanya saja para rasul mereka maksum. Khusus para rasul mereka maksum. Apa maknanya maksum? Yaitu terjaga dari terjatuh kepada dosa-dosa besar. Baik sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ataupun setelah menjadi nabi dan rasul, sampai dengan wafat. Terjaga dari melakukan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Maka diterangkan di dalam akidah syara akidah At-Tahawiyah oleh Ibnu Abil Aiz bahwasanya para rasul mereka itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul terjaga dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil seperti mungkin 6 barakallahu fikum adalah mereka melakukan dosa-dosa kecil yang diremehkan oleh manusia sekarang misalnya dan sebagainya, maka ini terjaga. Mereka pernah terpleset, namun kemudian setelah menjadi nabi adalah terjaga dari dosa besar dan dosa kecil. Kenapa? Karena kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lewat, yang dilakukan ataupun yang akan dilakukan sehingga terjaga dari dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun selain nabi tidak ada seorang pun yang dijanjikan ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Namun mereka adalah orang-orang yang terjatuh kepada dosa-dosa. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam adalah khatta'un, banyak memiliki kesalahan dan dosa-dosa. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang memiliki dosa-dosa dan kesalahan adalah at-tawwabun, mereka orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, taubat ini merupakan suatu keharusan. Diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, kata beliau, qalal ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun, yang namanya taubat adalah suatu kewajiban, min kulli dzambin, dari setiap dosa wajib untuk bertaubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallah, apabila dosa tersebut maksiatnya bentuknya adalah dosa maksiat antara dia dengan Allah, tidak sholat, 6, melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ini antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berkaitan dengan bani Adam. La tata'allaku bihaqqi adami, tidak ada kaitannya dengan hak bani Adam. Falaha salah satu syurut, maka bagi bertobat tadi ada 3 syarat. Syarat-syarat taubat disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin. Kalau maksiatnya hanya hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terkait dengan haknya anak Adam, maka harus memenuhi 3 syarat. Ahaduha an yuqli'a anil ma'siyah. Yang pertama adalah yuqli'a anil ma'siyah, yaitu lepas, berhenti secara total dari kemaksiatan yang dia lakukan. Dulu tidak sholat, dulu minum khamr, dulu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dosa, yang tidak ada kaitannya dengan bani Adam. Apakah bentuknya meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah? Contohnya banyak diantaranya itu. Dan difahami insyaAllah. Maka yang seperti ini adalah syaratnya yang pertama, berhenti dari kemaksiatan tadi. Wasani yang kedua, an yandama ala fi'liha, menyesali. Menyesali. Tidak cukup sekedar, oh dulu saya itu minum khamar, sekarang sudah berhentilah, tobat. Menyesal enggak? Oh enggak, dulu malah saya bangga, gagah. Tidak demikian. Nah, namun menyesali, kenapa ya? Masa muda saya waktunya minum khamar malah ya. Coba kalau enggak minum khamar, mungkin aku sudah sholat, pahalanya banyak. Menyesal. Ini demikian. Barakallahu fikum. Seperti hanya, iya ya, kena ngapa rekawit nom aku ngaji. Nah, ini menyesal. Kenapa? Sekarang sudah usia bertambah, beban tanggung jawab banyak. Akhirnya dapatnya kadang di sini nyantel keluar, lupa. Kadang demikian. Gaya. Namun walhamdulillah mau duduk. Yang di situ datangnya didoakan oleh para malaikat. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini. An yandama ala fi'liha, menyesali perbuatan yang dia lakukan, kemaksiatan tadi. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, adalah an ya'zama alla ya'uda ilaiha abada. Orang tersebut berazam, bertekad bulat, alla ya'uda ilaiha, untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang dia langgar selama-lamanya. Dia bertekad. Yang namanya orang kalau sudah datuk, bahasanya ya, itu meninggalkan kalau pas lagi cocok memang mudah. Namun kalau lagi datang, nah, sesuatu yang dia sudah kecanduan, ini yang berat. Namun kalau tadi dia bertobat, berusaha untuk tidak kembali. Bertekad untuk tidak kembali melakukannya selama-lamanya. Ini tiga syarat. Apa yang pertama? Berhenti total. Yang kedua? Menyesal. Yang ketiga? Yaitu bertekad untuk tidak mengulangi. Kata Syekh, kata Al-Imam Munawi di sini, fa'in faqada ahadus salasah. Kalau hilang salah satu dari tiga syarat ini, lam yasih taubatuhu. Berarti belum sah taubatnya. Bagaimana ya, saya terjatuh lagi. Ya segera bertobat lagi. Karena itulah sifat manusia. Nah, bagaimana orang yang di luar, apa mencela? Jangan mencelanya. Nah, namun dia itu memberikan nasihat dengan cara yang baik. Nah, suatu hari didatangkan seorang peminum khamr di zaman Nabi. Maka dicambuk oleh Nabi. Tiba-tiba kecanduannya muncul lagi. Minum khamr lagi. Datangkan lagi. Ma'aksaro yu'tabihi. Begitu banyaknya dia didatangkan terus, datangkan terus. Akhirnya orang mencela dia. Akhirnya gitu ya. Mencela dia. Kata Rasulullah, la tu'aini syaitona ala akhi. Jangan kau bantu syaiton untuk menjerumuskan saudaramu semakin jauh. Nah, di sini ketika perbuatan maksiat. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini kalau terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait dengan hak anak Adam. Maka kemudian kata beliau, wa in kanatil maksiatu. Kalau maksiat tersebut tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Terkait dengan hak anak Adam. Contoh, orang tersebut utang, orang bayar-bayar. Dosa mboten? Dosa. Sudah punya uang, ditunda, ditunda, ditunda. Kata Nabi, matlul ghaniyi zulmun. Orang yang menunda-nunda membayar hutang sementara sudah ada. Ini, maka itu termasuk perbuatan zalim. Sudah jatuh tempo, ditunda-tunda. Perbuatan zalim. Wa zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Dan zalim adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Berarti dosa. Nah, lah ini sebagai misal. Kan terkait dengan anak Adam. Ya. Atau dia menyakiti dengan perbuatan. Menyakiti dengan perbuatan. Atau dia, barakallahu fikum, menyakiti dengan ucapan. Dengan ucapan. Maka ini adalah kaitannya dengan hak anak Adam. Maka syaratnya fasyurutuha arba'atun. Syaratnya ada empat. Syaratnya ada empat. Hadihi salasah, tiga perkara di atas. Berhenti, total, menyesali, dan tidak kembali melakukan. Wan yabra'a min haqqi sahibiha, dan hendaknya dia untuk melepaskan, membebaskan hak orang yang memiliki hak tersebut. Kalau hutang segera dikembalikan. Nah, kalau ternyata kezaliman dengan perbuatannya, maka diutarakan. Aku gembien kojen ngambil kagungan jenengan niki. Ya wislah, saya maafkan. Jangan lagi mengulangi. Walhamdulillah. Ternyata kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya enggak dikembalikan sini, maka dia berusaha untuk mengembalikan. Nah, ini demikian. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau bentuknya harta yang diambil atau dihutang dan seterusnya, atau yang semisalnya, maka dia kembalikan kepadanya. Nah, ini demikian. Wa in kanat hadda qadhafin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau ternyata dengan ucapan dia menuduh orang tadi atau yang semisalnya dengan ucapan, maka dia hendaknya meminta maaf padanya. Meminta maaf. Naam. Atau ya menyerahkan dirinya kepada orang tadi. Ini demikian. Wa in kanat ghaibatan istahallahu minha. Kalau ternyata ghaibah, maka hendaknya barakallahu fikum orang tersebut segera meminta kehalalan darinya. Meminta kehalalan dari orang yang dia ghaibai. Apa sih ghaibah nggih? Ghaibah itu ngerendeng. Ya, ngerendengi. Kalau berupa ngerendengi, maka hendaknya dia meminta kehalalan dengan apa yang dia ghaibai. Naam. Ini secara asal. Wa yajibu an yatuba ma'a jami'i dzunub. Maka wajib bagi dia untuk bertobat dari seluruh dosa-dosa. Itu syarat-syarat taubat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah beliau menelaah 6 tentang syarat-syarat taubat tadi di atas, maka beliau menambahkan dua syarat berikutnya, yaitu yang pertama yang beliau tambahkan adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala, adalah ikhlas semata-mata mencari wajah Allah. Sebab yang namanya taubat adalah ibadah. 6 Taubat adalah ibadah semata-mata mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La yaqsudu bidzalika muru'atun nasi wa taqarrubu ilaihim. Jangan sampai tujuan taubat dia lakukan supaya menjaga kewibawaan dia di hadapan manusia, atau dalam rangka supaya manusia dekat dengan dia. Ya. Lah, kula bertobatlah, jaluk maaf teng jenengan nggih. Kula pangapunten dalam rangka apa? Supaya dekat dengan saya. Ini bukan ikhlas. Naam. Karena apa? Karena tobat adalah ibadah. Tadi demikian. Ditambahkan ikhlas wala yaqsudu bidzalika daf'al adziyati minas sulutati wa waliyil amr. Dan jangan sampai ditujukan yang demikian adalah supaya dalam rangka untuk antisipasi supaya tidak disakiti baik oleh penguasa atau yang lainnya. Nanti demikian ya. Nah, di sini taubat orang tersebut ya sudah ditobatlah daripada saya nanti dihukum dan seterusnya, sudah saya taubat. Ternyata niatnya tadi, maka ini bukan ikhlas. Bukan ikhlas. Nah, sehingga jangan tertipu dengan taubat-taubat sambel. Nah, di sini. Maka barakallahu fikum, ini syarat yang ditambahkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa innama yuqsadu bidzalika wajhullah waddarul akhirah. Wa ya'fu Allahu 'an dzunubihi. Tidak lain yang menjadi tujuan dia bertobat dari dosa-dosa tadi semata-mata mencari wajah Allah. Semata-mata mencari wajah Allah dan supaya masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa. Nah ini, diingat syarat yang ikhlas tadi. Sudah saya berhenti, menyesal, ngajuk, tidak mau kembali. Namun ternyata dalam rangka untuk mencari kedekatan dengan manusia. Mencari untuk tidak disakiti oleh manusia. Maka yang seperti ini bukanlah ikhlas. Bukanlah ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ini syarat yang ditambahkan Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan ditambahkan syarat berikutnya. Kata beliau. Syarat yang berikutnya yang beliau tambahkan adalah hendaknya taubat tersebut antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah. Dilakukan di waktu yang masih diterima taubat. Taubat seorang ini kadangkala ditolak. Sebab taubat kadzibah yang dusta atau dilakukannya pada waktu yang sudah tidak diterima taubat. Maka hendaknya dia bertobat sebelum atau di sini masih dalam waktu yang diterima padanya taubat. Fa in taba fi zamanin la tuqbalu fihi taubah. Kalau dia bertobat di waktu yang sudah tidak diterima lagi darinya taubat, lam tanfa'hu taubatu. Maka tidaklah bermanfaat bagi dia taubat dia. Waktu diterimanya taubat ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama naul awal bi'tibari kulli insanin bihasabihi. Yaitu ditinjau dari individual seorang manusia. Nah, seorang manusia. Masing-masing sendiri-sendiri. Kapan itu? Hadis Abdullah bin Umar. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Allah akan menerima taubat hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Sebelum datang sakaratul maut, dia bertaubat. Jangan menunda-nunda. Loh, kenapa? Kan saya umurnya masih muda, apa jenengan menjamin sampai usia tua? Belum tentu. Ini demikian. Malam yughir sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Nah, ini binisbah kepada individu. Dan yang kedua, waktu yang ditinjau bi'tibaril umum, ditinjau dari keseluruhan manusia secara umum. Yaitu sebelum hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, La tangkoti'u at-taubatu hatta tatlu'a asyamsu min maghribiha. Tidaklah terputus yang namanya taubat sehingga matahari terbit dari arah barat. Itulah tanda kiamat kubro. Pada hari kiamat. Sebelum hari kiamat ini. Namun jangan tenang-tenang. Lah kiamat tulitesi cuwe. Kenapa? Karena man mata fakot komat kiamatuhu. Orang yang mati ya wis tegak kiamat atas dirinya. Nah ini demikian. Oke. Orang yang mati berarti telah tegak yang namanya hari kiamat atas orang tersebut. Lanjenengan tahu matinya kapan? Tidak. Allah telah menyatakan di dalam surat Luqman ayat terakhir. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui besok mau melakukan apa. Rencana boleh. Memastikan tidak bisa. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tidak ada yang mengetahui. Sehingga di sini, taubat adalah wajibatun matlubatun min jami'iz dzunub. Orang tersebut wajib naam untuk bertobat dari seluruh dosa-dosa. Naam barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang namanya taubat. Di sana diterangkan oleh para ulama satu pembahasan. Kalau seandainya tadi jenis maksiat. Kalau dosanya ini adalah terkait dengan penyimpangan agama. Mengaku dan mendakwakan di sana adanya nabi baru. Misalnya, apakah itu Ghafatar, apakah itu Ahmadiyah, ataukah yang lainnya. Mengaku adanya nabi baru. Ini penyimpangan agama jelas. Atau dia mendakwakan adanya amalan-amalan kesyirikan. Penyimpangan-penyimpangan akidah ataupun amaliyah ibadah yang menjadikan manusia menyimpang. Dan ini bentuk maksiat. Maka para ulama, kalau dia itu adalah orang yang mengajak dai sebagai misal, ataupun juga orang yang mengajak kepada orang lain sehingga orang lain terpengaruh dengan ajakan tersebut, maka syarat taubatnya ada tiga. Di samping tadi, yaitu yang Allah sebutkan di dalam ayat surat Al-Baqarah, fa'in tabu wa aslahu wa bayyanu. Kalau mereka bertaubat, dipenuhi syarat taubat tadi, wa aslahu, mereka terus islah, memperbaiki orang-orang yang telah dia rusak. Wa bayyanu, dan menerangkan tentang taubat dia. Kalau dulu saya salah seperti ini. Ternyata setelah saya melihat bukti-bukti yang nyata dan keterangan-keterangan yang jelas baik dari Al-Quran maupun Sunnah dan realita yang ada, maka ternyata saya salah. Saya bertobat. Ini demikian. Bertobat dengan pernyataan. Tentunya yang di atas tadi syarat tobatnya dipenuhi. Melepas diri, berhenti total. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, tidak kembali. Yang keempat, kalau hak dengan anak Adam tadi dipenuhi adalah ditambahkan ikhlas dan juga di waktu yang belum ditutup taubat. Nah, maka dia itu wabayyanu, menjelaskan lima qad akhta'a, dengan apa yang dia telah salah keliru. Maka ini kata Imam Ahmad rahimahullah, hadis salah labudda. Tiga perkara ini harus ada pada orang yang mereka menyimpang. Dosanya dosa penyimpangan di dalam agama. Nah, di dalam agama. Karena tidak cukup sekedar berhenti. Orang masih mengadopsi pemikiran dia. Sehingga al-imam Abu Musa al-Ash'ari. Nah, Abu Hasan al-Ash'ari. Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Rahimahullahu ta'ala. Yang beliau ketika itu memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan para sahabat, karena beliau dibimbing dan dibina selama 40 tahun oleh Ad-Dubai yang berpemikiran Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Yaitu mereka meyakini Allah itu tidak memiliki nama. Dia memiliki nama dan sifat. Allah ada namun tidak memiliki nama dan sifat. Kalau disebutkan Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, bukan namanya al-hayyu, bukan namanya al-qayyum. Dan sifatnya ya tidak hidup dan tidak tegak dirinya sendiri. Allah tidak memiliki nama dan sifat. Nah, ini demikian. Hingga akhirnya beliau barakallahu fikum mengenal dengan Muhammad bin Kulab, yang menetapkan 7 nama bagi Allah. Nah, singkat cerita, ini semua pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan pemahamannya Nabi dan para sahabat. Nah, Nabi dan para sahabat meyakini Allah memiliki nama-nama Asmaul Husna. Naam. Yang tentunya dalam Asmaul Husna itu terkandung sifat-sifat yang ula, yang mulia. Kalau disebutkan Allah, berarti Allah yang diibadai. Kalau yang disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahman yang maha memberi. Memiliki rahmat yang luas. Sifatnya demikian. Yang memiliki nama Al-Ghafur, yang maha pengampun, berarti Allah mengampuni. Yang memiliki nama Al-Alim, maha mengetahui, berarti Allah memiliki ilmu. Ini demikian, seterusnya. Lah ini tidak diyakini oleh mereka orang-orang Mu'tazilah. Nah, jelas sesat kalau begitu. Karena berarti menolak ayat walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Maka setelah beliau mendapatkan nasihat dari para ulama, maka beliau mengumumkan taubatnya. Setelah seminggu berpikir, maka di hari Jumat kemudian berikutnya, setelah selesai sholat Jumat, beliau melepaskan jaket ataupun ghutrah beliau, yaitu semacam kayak jas beliau. Dilepas dan mengatakan, kalian telah mengenal aku, siapa aku, dan bagaimana pemikiranku. Maka sekarang aku kembali kepada akidahnya Al-Imamu Ahmad yang bersama para sahabat. Aku berlepas diri dari akidah Mu'tazilah sebagaimana aku melepas jaketku ini. Dibuang. Nah, lah inilah bukti beliau bertobat. Kenapa demikian? Karena bentuknya penyimpangan agama, pemikiran. Kalau sekedar kita dulunya mencuri, kalau dulunya kita itu sudah berbuat maksiat, tidak sholat, ataupun yang lainnya main judi dan seterusnya, dosa enggak? Dosa. Tidak perlu diumumkan, oh saya dulu berjudi pak, saya sekarang bertobat. Tidak perlu. Nah, bahkan ketika ada seorang datang mengaku kepada Nabi, saya berzina. Faqimil had alayhi, faqim alayyal had, tegakkan hukuman atasku. Rasulullah berpaling. Kapain orang ini sudah diamlah kamulah. Allah sudah menutup rahasiamu. Bertobatlah, jangan membuka diri. Nah, berpaling namun sampai meminta kepada Rasulullah berkali-kali. Akhirnya ditegakkan had. Nah, ini demikian. Jadi harus dipahami dua posisi. Kalau keadaannya adalah maksiat yang sifatnya tidak merusak agama. Nah, namun berbeda seandainya orang tersebut punya pemikiran. Yang namanya sholat itu tidaklah wajib kalau kita sudah mencapai derajat tertentu. Ini namanya penyimpangan agama apa sekedar maksiat? Penyimpangan agama pemikiran. Maka yang seperti ini menjelaskan. Dan memperbaiki siapa yang dirusak. Dulu aku berpikir demikian, tobat karena saya sudah bertobat. Salah ini demikian, diterangkan sama dia. Nah, dalam rangka apa? Supaya tidak tertuntut pada hari kiamat. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fala fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang memberikan contoh yang jelek di dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa ditambah dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kalau dia tidak berlepas diri nanti, oh saya mengikuti itu, mengikuti itu, mengikuti itu. Akhirnya lainlah. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Sehingga inilah yang diarahkan oleh salafuna soleh. Kata Imam Ahmad, tiga perkara ini harus dipenuhi. Namun ditempatkan, kalau penyimpangannya penyimpangan apa? Agama. Penyimpangan agama. Seperti misalnya tadi yang jelas menyimpang. Kafatar yang di sana meyakini orang tidak wajib sholat. Naam. Gerakan Fajar Nusantara. Yang sesungguhnya ini adalah sempalan dari akidah ibadiyah, ibahiyah. Akidah yang tidak bisa, yang sana membolehkan segala sesuatu tidak meyakini kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi, kalau induknya ada dulu, cuma nama boleh berbeda-beda, namun kita melihat hakikat ini siapa. Nah, maka bagaimana orang yang telah mengajak seperti ini, bertobatnya tidak cukup sekedar diam, berhenti. Namun juga harus menjelaskan agar tidak bisa dia tertuntut nantinya kalau dia seorang dai-nya, tokohnya dan seterusnya. Ini demikian. Adapun pembahasan inabah, inabah itu adalah bertaubat yang kemudian diganti dengan amalan soleh. Namanya inabah. Inabah lebih tinggi derajatnya dari sekedar taubat. Inabah adalah arruju ilallahi ta'ala bil qiyami bit ta'ati wajtinabi maksiatihi. Inabah adalah orang tersebut bertaubat dan kemudian mengganti dengan amalan taat dan meninggalkan maksiat. Jadi itu inabah. Inabah sama dengan taubat dari sisi kandungan berhenti dari dosa. Hanya saja inabah diganti dengan melakukan amalan soleh. Nah, kalau orang tadi, ya sudah saya berhenti dari main judi. Nah, diganti amalan soleh, berhenti, sekarang senang bersedekah. Seandainya ya, ini demikian. Dalam rangka untuk mengganti amalan yang tadi. Kalau dulu kan senang aweh ya. Awehnya tapi urun. Karena judi demikian ya. Nah, sekarang dia kasihkan ke orang lain. Sama. Dia mengeluarkan uang dari sakunya. Namun lebih bermanfaat. Ini sebagai misal. Nah, dia mencuri. Ya. Mencuri bagaimana? Ya diganti dengan amalan soleh. Dia bertobat. Apa mengambil atau bagaimana? Dia ambil dari kantongnya diberikan ke orang lain, bukan kantong orang lain yang diambil, ya, untuk diberikan kepada dirinya. Okay. Jadi sama saja bersedekah. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Ini tentang inabah dan sesungguhnya di sana masih ada penjabaran yang luas, namun kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita masih dalam pembahasan yang lainnya mengenai barakallahu fikum macam-macam ibadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan hati-hati kita, hati-hati yang cinta kepada ilmu agama, dan menjadikan orang-orang yang kokoh dengan ilmu, sehingga Allah jadikan kita orang yang selamat dengan berbagai goncangan dan ujian yang menerpa kaum muslimin, dan juga Allah matikan kita mudah-mudahan di atas keistiqoman ini. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.